الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، sebagai seorang muslim kita berkewajiban menjadikan pekerjaan-pekerjaan duniawiyah kita berbuah pahala, bernilai ibadah, termasuk amal-amal akhirat yang kita ambil pahalanya di akhirat nanti, yang bisa memberatkan timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat. Bukan semata-mata pekerjaan dunia, bukan semata-mata mencari ma'isyah, bukan semata-mata mengais rezeki, namun bagaimana usaha kita itu berpahala, berbuah ibadah, amal akhirat. Ikhwanabidina azakumullah, di sana ada beberapa rambu-rambu syariah yang wajib kita perhatikan supaya pekerjaan duniawiyah kita berbuah ibadah. Yang pertama ialah ayakunal kasbu halala tayyiba. Usaha kita, pekerjaan duniawiyah kita harus halal. Dipastikan kehalalannya. Ada bimbingan Islam yang menyatakan kehalalannya, atau menyatakan itu bukan perkara haram, bukan perkara yang dilarang dalam Islam. Ini hal yang wajib. Ada sebuah hadis disebutkan dalam kitabul Awsat al-Mu'jabul Awsat al-Tabrani al-Haythami dalam bukunya Majmu'uz Zawaid, mengatakan isnadu hasan. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mengais rezeki yang halal, mencari usaha yang halal, itu wajib atas tiap-tiap muslim. Islam mengecam semua yang haram, membolehkan, mengharamkan semua yang halal. Itu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Belum menghalalkan yang thayyib, thayyib bagi umatnya, mengharamkan yang khabith, khabith atas umatnya. Kata para ulama, kullu ma ahallallahu fahuwa thayyibun nafi'. Fil badani wa din. Semua yang Allah halalkan itu pasti thayyib, bagus, bermanfaat untuk badan dan agama kita. Wa kullu ma harramahu fa huwa khabith, darun fil badani wa din. Dan semua yang Allah haramkan pasti khabith, busuk, jelek, membahayakan badan kita dan agama kita. Itulah katanya berita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalamnya ada unsur hasungan. Cari yang halal, cari yang thayyib, cari yang manfaat. Jangan cari yang haram, jangan usaha-usaha yang haram. Sehingga pastikan yang halal, usahanya halal, pekerjaannya halal, di bidang yang halal, dan nanti digunakan untuk perkara yang halal. Talabul halal itu ibadah. Itu ibadah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam bukunya As-Siyar menyatakan minat tafarrughi lil ibadati as-sa'yu fis sabab la siyama liman lahu 'iyal. Termasuk fokus beribadah ialah berusaha, berikhtiar menjadi sebab yang mubah untuk menghasilkan rezeki, terutama yang punya tanggungan keluarga. Itu ibadah halal. Belum bahkan sebuah hadis, inna afdala ma akala rajulu min kasbi yaminih. Perkara yang utama, yang paling afdal yang dimakan oleh seseorang dari usaha tangannya sendiri. Lalu hadisnya adalah dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, Rasul tanya sallallahu alaihi wasallam tentang athyabul kasbi, usaha yang paling thayyib. Faqala, beliau mengatakan amal rajul biyadih, amal rajul biyadih, usaha orang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua perniagaan yang bagus, yang baik. Ini datang juga dari Hazrat Ibn Hudayj. Termasuk ibadah, dikarenakan athyabul kasbi, hal yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika seseorang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia untuk menghasilkan rezeki dan dipastikan itu halal, itu ibadah. Itu fokus untuk beribadah para ulama. Di kalangan para salaf, orang yang fokus mengais rezeki yang halal itu batal. Pahlawan, orang besar, pahlawan keluarga ini. Sufyan Tsauri rahimahullah menyatakan, "Alaika bi amalil abtal." Hendaklah kamu mengerjakan pekerjaan orang-orang besar, pekerjaan para pahlawan, Apa itu? Al-kasbu minal halal wal-infaq wal-ra'iyal. Anda punya usaha yang halal, pekerjaan dunia yang halal, lalu gunakan untuk menafkahi keluarga. Batallah. Pahlawan, orang besar dalam pandangan para salaf. Al-Baihaqi dalam bukunya Syu'abul Iman mengeluarkan athar dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau pernah berkata pada Malik bin Dinar, "Malaka la tuqari'ul abtal?" Kenapa kamu tidak bersaing melawan orang besar, para pahlawan? Kata Malik bin Dinar, "Wama muqara'atul abtal?" Apa itu bersaing melawan orang besar, para pahlawan itu? Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, al-kasbu minal halal wal-infaku ar-ra'iyal. Cari usaha yang halal, cari pekerjaan dunia yang halal, dan nafkailah keluarga, menafkahi keluarga. Ini yang pertama. Jangan sekalipun masuk dalam perkara yang haram, itu membinasakan, dikecam Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan jangan pula mendekati yang syubhat, yang mustabihat, yang belum jelas halal haramnya. Ini bisa mempengaruhi agama dan kehormatan kita. Dalam Bukhari Muslim, dari Nu'man bin Bashir semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas." Halal jelas gamblang, ambil, usahakan yang itu. Haram juga jelas gamblang, ada dalilnya, ayatnya, hadisnya yang menerangkannya, tinggalkan itu. Namun di antara keduanya ada perkara yang mustabihat, yang syubhat, yang belum jelas hal haramnya, tidak diketahui kebanyakan orang. Dia mengatakan famanittaqasyubuhati faqad istabra dini wa irdih. Barang siapa yang mewaspadai, yang berhati-hati dari perkara syubhat, sungguh dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Afdal utama. Sehingga murni halal. Hanya usaha yang halal, pekerjaan yang halal, di bidangnya halal. Pastikan kehalalannya. Ini nanti berbuah pahala, berbuah ibadah. Kita mengurusi urusan dunia dari pagi sampai petang, semuanya itu fi ibadatin, dalam amal ibadah, fi ta'atin, dianggap amal ketaatan kepada Allah Taala, termasuk amal akhirat yang kita harapkan pahalanya minallah Jalla wa Ala semata. Barakallahu fikum. Disebut dengan al-malu salih, harta yang salih. Yang kedua, an takuna niyatuhu fil kasbi salihah. Sekarang niatnya dia dalam mengerjakan dunia, urusan dunia, mengasah rezeki, kasbul halalnya, niatnya harus salihah, niatnya harus baik. Di sana ada niatan-niatan mulia dianjurkan, ada niatan rendahan dikecam. Niat yang salihah diantaranya kata para ulama ialah dia punya niatan al-istighna'u bin nafsi 'anil nas, mengais rezeki untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak butuh kepada siapapun dari kalangan makhluk. Mengais rezeki untuk mandiri, jangan menjadi pengemis meminta-minta. Ada sebuah hadis dal bazar fi musnadihi wa tabrani fi mu'jamih, disebutkan oleh al-alamat al-bani rahimahullah dalam sirah sahihah dari Ibn Abbas mengkala meridainya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, istaghnu 'anil nas walau bisusis siwak. Hendalah engkau mandiri, merasa cukup, tidak perlu orang lain, meskipun itu satu gosokan siwak. Tidak usah minta orang lain. Hidup mandiri. Kalau mencari pekerjaan duniawiahnya untuk niatan ini, itu berarti dia melaksanakan bimbingan Rasul, melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam anin nas, itu ibadah. Niatan kamu itu niat ibadah. Makanya kamu kerjakan berpahala. Niatan yang lain ialah al-qiyamu binafaqati nafsih wa iyalih, diniatkan untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi anak istri dan semua yang kamu tanggung, baik famili kerabat atau orang lain, untuk nafkah istri. Nafaqatul ahli, menafkahi istri dari harta yang halal, itu infak yang paling afdal, infak terbaik, lebih afdal dibandingkan infak fil jihad fi sabilillah, lebih afdal dibandingkan membebaskan budak, lebih afdal dibandingkan dengan infak fakir miskin anak yatim. Yang paling afdal infak untuk istrimu, keluargamu. Al-Imam An-Nasa'i dalam bukunya Ishtatun Nisa meriwayatkan hadis. Ada Rasul bersabda dalam sabdanya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi itqir raghabah wa dinarun anfaqtahu fil masakin wa dinarun anfaqtu fi ahlik afdaluha dinarun anfaqtahu li ahlik. Dinar, uang kamu infakkan untuk jihad fi sabilillah. Dinar kamu infakkan untuk pembebasan budak. Dinar kamu infakkan untuk fakir miskin. Dinar kamu infakkan untuk keluarga kamu. Yang paling afdal, dinar yang kamu infakkan untuk keluarganya kamu. Niatkan untuk ini. Untuk menghidupi anak istri, menafkahi anak istri, rezeki yang halal, usaha yang halal, pekerjaan dunia yang halal. Niatnya dikasih pahala. Pekerjaan halalnya dikasih pahala. Menafkahi istrinya dikasih pahala. Untuk ini laki-laki itu mencari maisha untuk anak istrinya. Dikatakan Abu Bakar pahlawan keluarga. Barakallahu fikum. Jangan lupa menafkahi orang-orang yang perlu kamu tanggung dari kerabat-kerabatmu, handai tolanmu, kadang teman-temanmu, kadang tetangga kamu yang perlu bantuan kamu, namanya iyaluk, yang kamu tanggung kehidupannya. Infak yang paling afdal ini. Ibda biman ta'ul, kamu mulai dengan yang kamu tanggung maisyahnya, kehidupannya. Barakallahu. Termasuk niat yang salihah ialah memiliki azam yang sangat kuat. Ketika nanti memiliki rezeki yang lapang, punya azam yang sangat kuat untuk bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam terkait dengan harta bendanya, sudah ditanamkan dalam jiwa yang paling mendalam. Ketika harta bendanya kena zakat, zakatul mal, senang dia, semangat dia untuk mengeluarkan zakat malnya. Sudah punya azam kuat untuk infak fisabilillah, infak fakir miskin, infak jariah, untuk masjid, untuk ini, untuk itu, ibadah maliyah, untuk haji, untuk umrah, ibadah maliyah, badaniyah, lafziyah, untuk udhiyah, ibadah maliyah, untuk ini, untuk itu, semua ibadah-ibadah Islam yang memang memerlukan harta untuk mewujudkan. Sudah punya niatan kuat untuk investasi akhirat dan diwujudkan betul ketika punya hartanya. Sosok yang sangat dermawan, sosok yang sangat-sangat dermawan terkait dengan bab ini. Orang yang betul-betul fokus dengan ubudiahnya, dengan harta yang dia miliki. Ini nanti berbuah amal akhirat, ya jelas. Untuk haji, untuk umrah, bangun masjid, bangun madrasah-madrasah yang Islam yang bagus, untuk ini, untuk itu, semua yang dia kerjakan itu planning ibadah. Maka berbuah amal akhirat, semuanya dikasih pahala. Dan ini juga merupakan kunci berkahnya rezeki. Rezeki yang kamu tuh barokah, sudah halal, thayyib, barokah. Al-Allamatu Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar menjelaskan, telah membawakan niatan di atas. Faman kana talabul abdi wa sa'yuhu fid dunya li hadhihi al maqasid al jalila wa salaka anfa'a tariqin yarahu munasiban li halih kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ila Allah ta'ala biha. Kapanpun usaha seorang hamba yang dicari oleh hamba dari urusan dunia ini memiliki tujuan-tujuan, niatan-niatan yang mulia tadi, lalu dia menempuh cara yang paling manfaat, yang dia pandang paling cocok untuk keadaan dia yang terkait dengan maisyahnya, Dia mengatakan tijarah afdal. Dia mengatakan wira swasta atau industri afdal. Sinaah. Dia mengatakan peternakan afdal. Dia mengatakan pertanian afdal. Itu khilafnya para fuqaha, mana yang paling afdal. As-Sa'di rahimahullah punya pendapat, usaha yang paling afdal, yang cocok untuk Anda, yang manfaat untuk Anda, cocok dengan skill Anda, itu afdal bagi Anda. Ya tergantung orangnya masing-masing. Ini jiwanya nafas bisnis, afdal bagi dia. Ini jiwanya nafas di pertanian, afdal bagi dia. Ini jiwanya jiwa apa ini? Ada jiwa ngemis, enggak afdal itu. Jiwa usaha yang lainnya, itu afdal bagi dia. Setelah itu, kalau itu niatan dia dan usaha dia yang manfaat, halal, pas untuk skillnya dia, maka semua aktivitas dia, pergerakan dia, usahanya dia, itu dianggap qurba. Amalan ibadah qurba, dia sedang takarrub kepada Allah dengan usaha-usaha tadi. Berangkat dari rumah, sampai tempat kerja, selama dia kerja, balik lagi, itu dinilai ibadah, dinilai amal takarrub. Dia sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Taala. Berpahala ibadah termasuk amal akhirat. Allah kasih keberkahan lagi. Sudah dapat maisha, dapat fulus, dikasih rezeki yang lapang. Yang dia kerjakan itu adalah berpahala ibadah lagi. Itu yang dikatakan sukses dunia akhirat. Belum mengatakan setelah itu. Di akhir penjelasannya, fa awwalu barakatir rizqi ay yakuna muassasan ala taqwa wan niyyati shaliha. Maka awal berkahnya rezeki ialah ketika mengais rezeki itu dibangun di atas asas ketakwaan dan niatan-niatan yang salehah di atas. Perhatikan niatnya. Apa ada niat yang enggak bagus? Ada. Apa itu? Niatnya hanya takatsur wa tafakhur. Semata-mata memperbanyak, memperkaya diri, berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki, berbangga-bangga dengan usaha yang dia punya. Niatan dia hanya menumpuk-numpuk harta. Yang ini biasanya melalaikan, biasanya menghalalkan segala cara. Jika dengan targetnya dia, yang penting banyak, berbanyak-banyak, bangga dengan banyak, dengan jumlah. Ini yang kejam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu berbangga-bangga dengan banyaknya harta, sampai kamu ziarah kubur. Ada yang mengatakan sampai mati masuk kubur baru kamunya selesai dengan bangganya kamu itu. Jadi targetnya bukan saya kalau jadi orang kaya gitu, muspro kaya miskin Allah yang ngasih, Allah yang menentukan. Aku ingin punya uang banyak gitu. Eman-eman pegel kabeh awak iki. Enggak ada dia sama sekali. Itu jangan diniatkan, jangan dimasukkan dalam niat. Itu buah dari usaha. Allah kasih banyak, rizik minallah. Kasih sedang, rizik minallah. Dikasih kurang, ujian minallah. Yang penting bukan itunya. Yang penting usahanya kamu halal, pekerjaan kamu halal, di bidang yang halal, niatnya kamu solehah. Dapat nilai pahala dan ibadah dengan usaha kamu tadi. Dikasih banyak, syukur nikmat. Dikasih sedikit, sabar dengan kondisi yang ada. Ngoten nggih. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan al-jamal fit talab. Indah dalam mengais rezeki. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bahwasanya Ruhul Qudus telah menyampaikan kepada aku wahyu. innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak akan wafat, tidak akan mati sebuah jiwa sampai menyempurnakan rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perindahlah cara mengais rezekinya. Kata-kata ajmilu, jamal, yang indah dalam mengais rezeki. Bukan semata-mata cari rezeki, kais rezeki, syughul, maisha, kerja, kerja. Tidak hanya itu, muslimin ada tambahannya, jamal fil talab, wa ajmilu fil talab, yang indah, yang bagus dalam mengais rezeki. Indah itu halal, baik, semuanya halal, di bidang yang halal, wajib halal, enggak boleh haram, enggak boleh syubhat, dan niatannya bagus, solehah niatannya para pun. Cara ketiga ialah barakallahu fikum, dalam keseharian kita menjaga diri, menghiasi diri, menghiasi ma'isyah dengan takwallah, dengan ketakwaan kepada Jalla wa'ala. Laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangannya dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam bab ma'isyah ini. Takwallah. Tinggalkan dosa dan kemaksiatan, jangan menerjang haram-haram. Dihiasi dengan kesolehan. Kita mengasah ubudiah kita, spiritual kita, dalam kesehariannya dengan penuh keikhlasan, dengan ilmu. Sholatnya jaga, puasanya, ibadah-ibadah yang lainnya dijaga sebagai hamba Allah yang salihin, yang muntaqin, taat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mu'amalah kita, akhlakiyah kita, budi pekerti kita, orang tua, kerabat, bami, tetangga, teman-teman, sahabat, muslimin yang bagus akhlaknya, punya adab yang baik, yang santun. Jangan sekali-kali menentang keharaman. Dengan takwa semuanya akan indah. Dengan takwa rezekinya akan lancar. Dengan takwa Allah Jalla wa'ala akan kasih solusi dari semua persoalan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi yang tepat, cepat, terbaik untuk semua urusan dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia duga, yang dia enggak sangka. Dibuka pintu rezeki yang luas dengan takwallah. Maka syughul-syughul, ibadah mempeng, syughul-syughul, ketaatan kepada jangan hilang. Ibadah kepada Allah diyakini yang membuat berkahnya rezeki. Jangan sampai ada yang meyakini ibadah itu menghambat rezeki. Na'udzubillah. Lah, membuat berkahnya rezeki, termasuk pintu rezeki, termasuk solusi dari semua problematika hamba di dunia. Waktunya ibadah-ibadah, salat, zikir-zikir, yang lain, terus kerjakan ibadah. Setelah itu maisha haga. Dan itu termasuk barakallahu fikum, berkahnya rezeki seseorang. Yang disebutkan saya di atas, fa awwalu barakati rizqi ayyakuna muassasan ala taqwa wa niyyati shalihah. Awal berkahnya rezeki ketika usahanya dibangun dengan asas takwa dan niatan-niatan yang shalihah. Ada sebuah hadis yang layak dicermati tentang efek dan bahaya dosa terkait dengan rezekinya kita, manusia kita. Al-Imam Ahmad fi musnadihi, Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, Ibnu Majah fi sunanih, dan yang terakhir Hasan dari Thauban semoga Allah meridainya. Rasul bersabda SAW, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh." Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Hari-hari di luar maisha, dalam keseharian dosa, maksiat lagi sebab rezekinya seret, apalagi dosa terkait dengan maishanya, menerjang yang haram-haram, usahanya haram, upayanya haram, di bidangnya haram, tambah haram rezekinya. Ada yang bilang dusta itu sah, gak real. Maksudnya saya cari banyak rezekinya usah, tinggal kling cair 100 juta, klung cair di setengah miliar. Yang dibahas tadi rezeki yang haram. Kalau Anda dapat rezeki yang haram, iya. Dan itu bukan rezeki, itu adalah uqubah minallah, hukuman dari Allah Jalla wa'ala, berujung penderitaan. Yang dibahas oleh kita rezeki yang halal, rezeki yang halal. Barakallahu fikum. Hati-hati, di sana ada hukuman dari Allah Jalla wa'ala, namanya istidraj. Dibiarkan, dikasih lapangan, dikasih kemudahan, dilos. Semakin dosa, semakin maksiat, semakin berani menerjang larangan agama, semakin banyak rezekinya, semakin luas rezekinya, semakin gampang nyarinya. Itu istidraj. Hati-hati, setelah nanti di puncak kelalaian, Allah Jalla wa'ala akan mengadab dia, menghukum dia, menjatuhkan dia. Inna akhdahu alimun syadid. Hukuman sangat pedih dan sangat keras. Barakallahu fikum. Hati-hati, sehingga hiasi dengan takwa Allah, hiasi dengan kesolehan, hiasi dengan ketakwaan, ketaatan, hiasi dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Sedikit pun jangan macam-macam masuk dalam karya haram, dunia haram. Bisa jadi dihancurkan rezekinya kamu, atau mungkin kamu dihukum dengan kelalaian dalam kemaksiatan, tapi ujungnya nanti akan dibinasakan. Dan itu lebih sakit, lebih menderita. Dari awal dikasih peringatan rezekinya seret, bisa evaluasi. Yang ini dibiarkan dalam kenikmatan, dalam di atas, bleng, dimusnahkan, dihancurkan dari atas, menyakitkan. Takwa Allah. Jadi orang itu rezekinya jadi barokah, manfaat, berbuah pahala ketika rezeki tadi itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah, dipakai untuk ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, berbuah ketaatan. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasul SAW. Beliau mengatakan kepada Amr ibn al-As, ya Amr, ni'mal malu salih lirajul salih. Wahai Amr ibn al-As, sebaik-baik harta yang salih, halal, thayyib, barokah tadi, dimiliki rajul yang saleh, laki-laki yang saleh. Akan dialokasikan untuk perkara yang manfaat untuk dunianya, untuk agamanya, untuk akhiratnya. Dimanfaatkan untuk dirinya, anggota keluarganya, untuk family-familinya, kerabatnya, untuk masyarakat, untuk negaranya, untuk agamanya. Karena hartanya baik, saleh, di tangan orang yang saleh. Dia mengatakan nikmah, sebaik-baik harta yang saleh, miliknya laki-laki yang saleh, menjadi pahala, menjadi kebaikan untuk dunianya, agamanya, dan juga akhiratnya. Inilah yang didambakan, diimpikan oleh para salaf. Kalau disuruh milik, milik kaya atau milik miskin, ini jawabannya Pak. Milik kaya atau milik miskin, ini jawabannya. Gimana jawabannya? Jadi miskin. Tenanane. Kuat po. Kuat jadi orang miskin. Pandangan salah tidak. Milih kecukupan hidup, kelapangan rezeki, tapi diberi taufik untuk menggunakannya dalam ketakwaan. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah menyatakan, kanu yarawna sa'ata awnan ar-din. Dulu mereka, para salaf, para tabi'in, para sahabat memandang as-sa'ah, kelapangan hidup, rezeki yang melimpah, membantu mereka untuk agama mereka, membantu mereka untuk ketakwaan dan kesolehan mereka. Enak yang ini, ya, it's okay, udah okay, dalam kenikmatan, soleh lagi, bertakwa lagi, nah gitu ya. Cari yang itu, zen. Kasih suruh pilih ini. Sa'ah, satu lapang, kelapangan hidup, kelapangan rezeki, mereka gunakan untuk agama mereka, mentaati Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasul mengatakan sebelumnya, ni'mal malu salih lirrajul salih. Muhammad ibn Munkadir rahimahullah, seorang tabi, Muhammad ibn Munkadir mengatakan, ni'mal aun ala taqwallah al-ghina. Sebaik-baik yang membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, kecukupan hidup, lapang rezeki, jadi orang yang kaya, ghani, dan dipakai untuk ketakwaan kepada Allah. Dikatakan nikmal aun, nikmal aun. Ibnu Mubarak rahimahullah, Imam Khurasan pada masanya, imam besar pada masanya itu Khurasan, beliau seringkali dalam memberikan mau'idhah, ujangan-ujangan kepada kaum muslimin, dikasih ujangan supaya zuhud, supaya taqallul minad dunya, jangan banyak-banyak menikmati dunia, bla bla bla bla, supaya jangan sampai terkena penyakit ambisius dunia, cinta dunia, keranjingan dunia. Tapi dalam prakteknya, beliau dikenal sebagai saudagar kaya raya, tajir melintir. Mendatangkan barang-barang yang begitu banyak dari Khurasan ke Mekah. Silah. Fudhal ibn Iyad rahimahullah, yang sezaman dengan beliau yang dikenal ibadahnya di tanah haram, ahli ibadah, alim, heran. Beliau bilang kepada Ibn Mubarak, innaka ta'muruna bizuhdi wa taqalluli wal bulghati. Anda, wahai imam, memerintahkan kami supaya zuhud, sedikit urusan dunia, cukup untuk bekal saja. Wazarat ta'ti bil bada'i min bad Khurasan ila Baitul Haram. Tapi kamu terus mendatangkan barang-barang kamu, dagangan kamu dari Khurasan ke tanah haram ini. Kaifa hadza? Bagaimana kamu bisa begini? Kaifa anta ta'muruna bi khilafi dzat? Engkau memerintahkan kami dengan yang beda dengan faktanya. Suruh zuhud, nanduk, nantum ini tajir melintir, dagangannya banyak. Maka berkata Mubarak, ucapkan baik-baik, ya Abu Ali, ini kunyanya Fudail, wahai Abu Ali, innama fa'altu dha liasuna wajhi wa uqribu biha irbi wa astaidu biha ala ta'ati rabbi la ara lillahi haqqan illa sara'tu ilaihi hatta aqumma bih. Ya Abu Ali, aku mengerjakan ini, punya usaha seperti ini untuk menjaga wajahku. Artinya apa? Jangan ngemis, jangan minta-minta, supaya aku jangan mengemis ke orang lain, enggak minta-minta ke orang lain, tidak menggantungkan ke orang lain. Wajahku utuh gitu. Pengemis itu enggak punya wajah. Juga untuk memuliakan kehormatanku sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim. Dan aku menjadikan harta benda itu sebagai bantuan untuk mentaati Rabbku, ibadah kepada Rabbku. Aku tidak melihat satu amal pun di mana Allah Jalla wa'ala punya hak di situ, melainkan aku segera ke situ, aku tunaikan. aku tunaikan dan diwujudkan sama beliau. Beliau orang yang kaya raya, tajir melintir, tapi tidak pernah kena zakat mal. Dihitung tiap tahun, enggak sampai nisab. Dikemanakan? Infak ini, infak ini, infak itu, terus begitu. Ada hak kasih, terus begitu. Itu akhir tahun, enggak mencapai nisab, enggak kena zakat mal. Itu beliau. Itu alasannya mengais rezeki. Seperti itulah tujuan kita mengais rezeki. Untuk mandiri, jangan ngemis-ngemis, jangan minta-minta, jaga muka kita ini, jaga kehormatan, apalagi orang yang terpandang, nasab terpandang, sosial juga terpandang, jaga kehormatan, jangan meminta-minta, jangan ngemis. Dan yang paling penting dipakai untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan semua ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah akhlak, ibadah muamalah semuanya. Kata Fudhail bin Iyad, ma ahsana dha in tamma dha. Alangkah bagusnya niatan-niatan itu, alangkah bagusnya usaha-usaha ini kalau sempurna niatan-niatan tadi. Bagus ya, tajir melintir, ya, subul berhasil, usahanya lancar, wah, dagangan terus datangan. Kalau sekarang dari luar datangan semua ke Indonesia ini, masya Allah, laris manis, urus banyak. Niatannya solehah untuk mandiri, enggak mengemis-kemis, menafkahi anak istri, dipakai untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, ini itu luar biasa. Inilah yang dipandang oleh para sahabat. Intinya adalah berhias takwa, kesolehan dalam mengais rezeki barakatikum. Kaya soleh, kaya bertakwa, tajir soleh bertakwa, tajir berakhlakul karimah, tajir dermawan, tajir bermurah hati, tajir rendah hati, tawadhu, tajir gampang banyak membantu. Bagaimana ada kita kau pengen tajir kama hata ya akhi. Ya ini kalau di Pemalang tujarnya kama hata kabeh ya genang ya kan ya mana tajir fulan tapi maksudnya salihin, harus takwa, akhlaknya mulia, mati sama, infaknya, sedekahnya, bantuannya, manfaat untuk dia, keluarganya, anak-anaknya, handai tolanya, teman-temannya, kerabatnya, masyarakatnya, bangsanya, agamanya. Hada, nuridu hada. Kita kepingin yang seperti ini. Di kalang itulah yang didambakan dan diimpikan oleh para salaf. Intinya, taqwallah. Ya. Jangan memandang terbalik. Mohon maaf, di zaman sekarang ini pandangan orang terbalik, seolah-olah ibadah itu menghalangi rezeki, ngerusui, ganggu syuhulannya, ganggu cari maishahnya. Terbalik ya, kalau kamu gak ibadah kepada Allah, sibuk dengan dunia, lupa ibadah, lupa zikrullah, lupa akhirat, itu membinasakan. Kamu tuh rugi, gak untung sama sekali. Ayat sering dibacakan, diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir Allah, daripada kepada Allah. Yang berpendirian rugi. Rugi kata Allah, rugi, bukan sukses, rugi. Taqwallah. Barakallahu fikum. Gitu loh, tajir ahlul jannah, gitu loh, Pak. Orang kaya ahlul jannah gitu loh. Omber-omber ahlul jannah gitu. Fulus banyak ahlul jannah gitu loh. Syukur-syukur ahlul jannah. Jangan terbalik. Itu kalau fulus kafir. Kalau fulus qalil, masih miskin Ustaz, sing sabar. Miskin ahlul jannah. Fakir ahlul jannah. Yang penting jannahnya itu berbuah pahala, kita mencari ma'isyah, berbuah pahala, berbuah ibadah, amal akhirat, nanti dipetik di kiamat di surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Berikutnya lagi ialah al-qana'ah. Tanamkan dalam jiwa yang paling dalam sikap qana'ah terkait dengan rezeki ini. Merasa cukup selalu dengan apa yang Allah kasih pada hari itu, hari-hari yang lain, kondisi itu, kondisi yang lain. Qana'ah terus, cukup terus. Ais rezeki hari ini sehari million, millionain, 5 malayin, 10 million. Alhamdulillah, alhamdulillah. Disyukuri cukup untuk hari ini. Yo gede ya, akhi. Tiap hari 10 juta yo gede. Banyak alhamdulillah, cukup ittifaq dzalik. Cukup dengan alhamdulillah. Ya. Itu butuh syukur. Sehari million, alhamdulillah, yakfi. Tak gede ya, akhi, million. Sehari nus million, alhamdulillah, yakfi. Masih besar, akhi, 15 juta. Lu, lagi anu malah, ya kan, insyaAllah. Adhan dulu, fadal. Barakallahu fikum. Baik barakallahu fikum. Al-muhim qanaah. Berapapun yang Allah kasih cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ketika itu. Syukuri. Itu sumber kesuksesan. Di sebuah dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As maqalam ridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan." وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَ. Sungguh telah sukses orang yang masuk Islam, dikasih rezeki yang pas cukup, dan Allah berikan dia qana'ah, rasa cukup, rasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berapapun qana'ah, cukup, puas sudah. Ini yang membuat orang itu masuk pada poin yang berikutnya, syukur nikmat. Bisa mensyukuri semua nikmat Allah Jalla wa'ala, berapapun hasil usaha ketika itu disyukuri. Dia puas, qanaah dengan itu, syukur dia alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Berapapun itu. Dengan qanaah, muflih dia, sukses. Dengan syukur nikmat, bertambah barokah nikmatnya, tambah banyak kenikmatan-kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmatku atas kalian. Tapi kalau kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Kufur nikmat membinasakan nikmat. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Pulang ke rumah. Dapat berapa, Mas? Alhamdulillah, nikmah minallah. Ini dek, 1.000. Alhamdulillah lumayan. Didik diajari keluarga untuk qanaah dan syukur. Alhamdulillah, semoga berikutnya lebih banyak lagi. Sekali lagi, berapa Mas? Nih, 500.000. Alhamdulillah, tahu banyak lagi. Berapa Mas? Geleng dewek. Lihat sendiri gini, kok tumben? Alhamdulillah, tidak tahu berapa digit itu. Saking banyaknya. Alhamdulillah, disyukuri. Inilah yang membuat semua usaha-usaha kita di dunia ini, terkait dengan dunia ini, berbuah pahala, bernilai ibadah, termasuk amal akhirat. Memperberat timbangan amal kebaikan di kiamat nanti. Ujungnya adalah sabab meraih rahmat Allah Jalla wa'ala, sabab yang dengan itu mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Jangan sekali-kali melanggar konsep ini. Ancamannya sangat keras. Kalau kamu kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jangan sampai menerjanya haram, mencari usaha-usaha yang haram di bidang-bidang yang haram, meskipun awalnya menggiurkan, ujungnya membinasakan. Dan banyak yang haram-haram. Banyak haram-haram. Korupsi haram, maling haram, menipu haram, begal haram, nyopet haram, riba haram. Banyak sekali yang haram-haram itu. Tinggalkan. Jangan mengatakan jangankan yang halal, Pak, zaman sekarang yang haram aja susah. Anda ini, mohon maaf, Anda ini orang kerdil atau pahlawan? Anda ini orang yang kecil, rendah, atau orang besar? Orang besar tidak harusnya jabatan tinggi. Besar itu kewibawaan dia. Kalau kamu orang yang besar, pahlawan, keluarga, cari yang halal meskipun sehari dapat 1.000 rupiah. Itu amalul abtal, amalnya orang besar, para pahlawan. Dan itu pahalanya itu. Berjuanglah meskipun kondisinya lagi terseok-seok. Tujuan kita bukan banyak atau sedikit, tapi halal barokah. Selebihnya barokah minallah, rezeki minallah. Tawakal kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, isti'anah billah. Sudah banyak syukuri, sedikit sabar dan qanaah di dalamnya, barakallah. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan temanya. Saya kasih waktu, bukan saya ngasih, dikasih Biat Amir sampai jam 7:15. Monggo yang mau sampaikan, barakallahu fikum. Berarti kurang 17 menit. Barakallahu fikum. Kalau mau disimpulkan, enaknya jadi orang soleh, enaknya jadi orang bertakwa. Ya kok iso, sudah soleh, bertakwa, bagus agamanya, rezekinya enggak bakal hilang, rezekinya akan terus datang. Rizq minallah jalla wa'ala, semua yang ada di muka bumi ini Allah yang kasih rezekinya, sudah dibagi tercatat bila hil mahfum. Muslim, kafir dikasih rezeki, manusia, hewan-hewan dikasih rezeki. Kita dapat rezeki khusus, ya, kesolehan, ketakwaan, agama yang baik, akhlak yang mulia, bonus plus istimewa. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Juru pertanyaannya, saya kurang tahu. Perlu banyak baca buku sejarahnya. Wallahu a'lam bissawab. Terkait dengan masalah dakwah yang menentang-menentang dakwah, itu biasa alami. Kadang yang enggak suka dengan dakwah itu orang dekat, kadang orang jauh, kadang family, kadang sahabat, kadang masyarakat. Biasa, enggak semua orang suka dengan kebenaran. Tapi jangan lupa, tidak semua orang benci kebenaran. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Supaya dai, sosok dai mubalek itu gak loro hati, gak loro hati, ikhlaskan niat dalam menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itu adalah pertama melaksanakan kewajiban. Yang kedua adalah mohon uzur kepada Allah, i'tidzar amam Allah, sudah menyampaikan amanah. Yang ketiga, cari pahalanya minallah jalla wa'ala. Yang kamu harapkan ridhonya Allah jalla wa'ala. Ngeten, Pak. Ditampung nggih monggo, boten ditamping nggih mboten menapa. Santai mawon. Kan gitu, kita hanya menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, barokah itu. Jadi enggak usah resah. Ini bukan terkait dengan kita, terkait dengan salah seorang tokoh ulama gitu ya. Ditentang oleh kakeknya, enggak ada masalah, itu biasa. Yang penting hak adalah hak. Para profikum, itu yang kita bilang. yang fokusnya antum itu adalah pengikut jamaah pengajian, sanjungan dan segala macamnya. Begitu yang datang sampit lara hati. Gimana? Wah, gak hormat sampai aku ini. Waduh-waduh itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, ibu kota. Waduh-waduh Pemalang sing teko misal britok ae. Lara hati. Anda akan tertekan batin ketika, ya Allah, kakekku enggak suka sama aku, ya bapakku menentang dakwahku, anakku. Lara hati jenengan. Ya biasa namanya juga merasa itu biasa itu alami. Tapi ketika diniatkan dengan poin-poin di atas, tenang, tegar dia. Nabi kita Muhammad SAW ditentang oleh sahabat, pamannya sendiri, familinya sendiri. Tapi juga dibela oleh orang dekatnya sendiri. Enggak semuanya benci, juga enggak semuanya suka. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Terkait dengan soal ini, wallahu a'lam. Lihat sejarahnya, saya kurang banyak membaca terkait dengan apa. Monggo. Monggo. Bahasa orang yang meminta-minta. Ketika datang kepada kita orang yang meminta-minta, kalau dulu asli minta-minta, dulu ya asli minta-minta, dikasih, kita kasih mereka. Ketika dia nampak masih punya kemampuan segala macam, kasih dan arah. Nih mas, simak sini. Kayaknya mas masih muda ya. Iya. Bapak kayak masih punya kemampuan. Iya. Cari usaha. Gak punya skill pak. Rasul mengatakan, engkau datang ke hutan, cari kayu bakar, kamu pikul di pundak kamu, kamu jual. Itu lebih baik daripada meminta. Coba kamu cari kayu bakar. Itu dikasih dulu, baru kasih ujangan. Ojo ngasih ujangan tok, enggak ngasih. Itu lara hati dia. Kasih ujangan. Atau memang dia betul-betul enggak punya kemampuan apa-apa. Kasih. Termasuk infak fisabilillah. Ngerti nggih? Di zaman sekarang ini aneh-aneh ngemisnya itu. Enggak murni ngemis, enggak murni meminta-minta. Dibumbui dengan hal-hal dalam pandangan dia supaya enggak nampak murni yang ngemis, dia punya upaya gitu loh. Tapi yang kita saksikan dalam faktanya dalam pandangan Islam itu melanggar syariat. Kayak gitu Pak ya. Yang ini ya jangan dikasih. Mohon maaf Pak, enggak mungkin saya kasih. Kalau saya kasih ta'awun aral ismi wal udwan wa la ta'awanu aral ismi wal udwan. Kecuali Anda menasihati dia. Ini Pak, dikasih. Tolong besok enggak usah pakai yang ini ya. Minta-minta saja kita kasih. Kok masih muda-muda? Mas masih muda. Berkaryalah dalam perkara yang positif, yang halal. Dikasih masukan. Ngono, Pak. Ngoten ta nggih? Saya pribadi selama ini enggak tak kasih. Kalau yang ada gitu-gitunya saya enggak kasih. Nah, kalau enggak itu sebisa mungkin kalau ada dikasih. Para tua. Yang lain? Gimana? Lah ya tadi di sebelah bawah tadi. Enggak dikasih. Kecuali Anda ingin menasihati. Nah, lain kali nggak usah pakai ini ya. Pasalnya itu yang kita dapati, kebanyakan mereka tidak tahu ilmunya, bayangannya itu halal. Dalam bayangan mereka, usaha haram itu kalau sampai mengganggu orang lain, gitu. Anda mencuri hartanya orang lain, haram itu. Anda menipu harta orang lain, haram itu. Tapi kalau tidak ada mengganggu orang lain, dikatakan halal. Jangankan yang gini-gini, jual diri udah dikatakan halal. Itu orang sekarang tidak cara pandangnya. Tegur, nasihati, ngamuk-ngamuk dia. Ada apa ngurusi urusan orang lain? Emang saya nggak kuat, dah. Emang gue ngambil hati lo, mohon akhirnya. Lalu gue, badan gue sendiri, ngapain lo busi? Itu orang seharusnya begitu cara pandangnya. Itu kan menyalahi syariat. Dipahami gak? Jadi yang namanya haram bukan semata-mata mengandung doror, tapi yang dinaskan keharamannya tidak boleh jual diri itu haram menjijikkan. Dosa besar di pandangan orang-orang sekarang ini, dibilang hal-hal saja. Apa rasanya? Punya aku sendiri, milikku sendiri. Aku tidak ganggu kamu, aku tidak membahayakan kamu, aku tidak mengambil uang kamu, aku tidak korupsi. Mohon akhirnya. Makanya kan perlu jelaskan. Ngoten nggih? Insyaallah. Apabila pembagian waris mengalami penundaan, apakah mayat tidak tenang? Enggak ada hubungan. Yang dibahas adalah ketika hutangnya belum ditunaikan. Ya, itu ada pengaruh pada sang mayit. Ketika ditunaikan, harus mengatakan al-an hina badu cintu. Sekarang ketika kulitnya telah dingin. Yang ini tidak, dikarenakan sudah bukan hatriya lagi. Namanya tarikatul mayit. Peringatan sang mayit ketika telah mati, pindah ke ahli waris. Terserah ahli waris. Langsung boleh, tunda boleh. Yang penting dengan kesepakatan bersama dan tidak muncul fitnah. Barakallahu fiik. Had sebelah sini. Monggo. Belakang. Nomor sampun. Kurang 7 menit. Had. Wah, betul-betul ya. Apa hukum melawan arus lalu lintas di jalan satu arah? Membahayakan loh. Membahayakan ya, Aki. Jangan ya, Aki. Jangan ya. Jangan ya, Aki. Kalau ada regulasi pemerintah kawasan tertib lalu lintas, gitu. Sengaja atau melanggar atau pemerintah, hati-hati. Ada sisi bukan semata membahayakan nih, bisa menggerus sedikit prinsipnya kita ini. Taat aturan. Taati aturan. Syekh bin Baz rahimahullah punya risalah khusus tentang ilaqatul hakim bil mahkum. Itu menjelaskan ketaatan kepada penguasa itu dalam semua hal, perkara dunia sampai perkara duniawiyah sampai perkara maslahat umum. Dicontohkannya kayak gini nih. Lalin, lalu lintas segala macam taat. Jika antum satu arah, satu arah, gimana? Ikuti arus itu. Kamu ikut, kamu niatkan itu taati wali Allah, dapat pahala. Tak boleh, tak kamu kerjakan cari yang lain yang sesuai dengan regulasi, dapat pahala. Ketika dengan ketaatan pada wali Allah dalam semua hal yang mubah, yang syar'i, bukan dalam perkara yang haram. Barakallahu fiik. Di jamku kurang 6 menit. Nah, monggo. Is? Pun? Cekap? Loh. Sudah? Jangan dipaksakan belum. Sudah? Sudah. Yang penting prakteknya. Ini ilmu terapan. Dikarenakan dikerjakan langsung dalam keseharian. Maka berjuanglah untuk menata kembali usaha duniawiya kita supaya usahanya halal barokah, berbuah pahala, berbuah ibadah dan berbuah nanti amal kebaikan di yaumul qiyamah nanti. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.